Kalau bahsul adri ibarat tufa naam bahsal adri fi kinin sokir layu orofu islamhu annahu layu marubiha e wujuban. Sekarang kita membahas pembahasan dari al adri ya. Al adri membahas seputar apa ya, budak kecil yang belum diketahui apakah budak ini Islam atau tidak. Ya, ada budak kecil yang tidak diketahui keislamannya, apakah pemilik budak harus memerintahnya sholat? Itu ternyata menurut pembahasan Al-Bulk ini tidak harus diperintahkan sholat ya. Tidak ada kewajiban memerintah dia untuk sholat. Ayat wujuban. Lihtimali kufrihi. Kenapa tidak ada kewajiban? Karena masih ada kemungkinan dia tidak Islam. Ya, kalau belum balik itu kan belum bisa dihukumi ya. Walayunha anha li'adami tahakkuki kufrihi. Tapi kalau dia melakukan sholat, tidak boleh dilarang karena kekafirannya belum pasti. Jadi tidak diperintahkan sholat karena belum pasti Islam. Tapi kalau dia sholat tidak boleh dilarang karena dia belum pasti kafir, kan belum pasti semua ini. Walau jahnat bu amrihi liya'lafaha ba'dal buluk. Menurut pendapat yang aujah ya, pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih, budak kecil itu tetap harus diperintah ya, supaya kelak setelah ia balik ia terbiasa melakukan sholat. Wahtimal kufrihi innama yamna'ul wujuba faqat. Jadi kemungkinan ia kafir itu hanya menggugurkan hukum kewajiban saja, hukum wajib saja. Artinya ini hukumnya sunnah ya. Sunnah memerintahkan, jadi tidak wajib memerintahkan dia untuk sholat bukan berarti tidak sunnah ya, tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian wafi Ali Subramalisi manasuhu kala Syihab Ar-Ramli fi hawasi sarhir raud in namanya jibu amruhu biha nazaron li zahiril Islam. Ali Subramalisi menjelaskan bahwa Syihabuddin Ar-Ramli itu berarti yang senior ya, yang Ahmad. Dalam Hasiah Sarah Raud, beliau menjelaskan bahwa budak yang kecil tadi itu harus diperintahkan sholat karena melihat zahir Islam ya, zahir Islam. Maksudnya budak yang kecil tadi kan belum dipastikan apakah ini Islam atau tidak, tapi potensi besarnya adalah Islam. Famisluhu fil khatibi alal minhaj. Penjelasan yang sama juga dituliskan oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj apa itu syarah dari Minhajut Thalibin ya. Aitsumma in kana musliman fi nafsil amri shahat salatuhu wa illa fala. Jadi kalau budak yang kecil tadi diperintahkan salat, kemudian dia salat, kalau dia benar-benar Islam maka salatnya sah. Tapi kalau tidak ya tidak sah. Wa yan bagi aidan annahu la yasihul iktida'u bihi. Kemudian mestinya harusnya budak yang kecil ini tidak sah menjadi imam ya. Artinya orang lain tidak boleh menjadi makmum darinya. Kalau yang bagi ini ya belum tegas ya, apakah yang bagi ini pasti atau tidak, ini belum tegas. Jadi yang bagi itu dalam fikih ya kemungkinannya bisa bermacam-macam, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah ya. Fagaluhu wa in abal qiyas dzalik ainad bal amri li'annahu kafirun ihtimalan. Jadi penjelasan dalam Fathul Mu'in ya, dalam Fathul Mu'in itu kan Adri'i menjelaskan, kemana tadi? Adri'i menjelaskan seputar budak kecil. Budak yang masih kecil itu apakah ada kewajiban memerintahnya sholat atau tidak? Menurut Al-Adri'i disunahkan ya, disunahkan memerintahkannya. Tapi secara kias hukumnya tidak seperti itu. Jadi kias dalam madhab Syafi'i itu berbeda dengan penjelasan Al-Adri'i ya. Berbeda dengan penjelasan Al-Adri'i. Wa li'annahu kafirun ihtimalan ya. Mengapa dikatakan kias berbeda dengan penjelasan Adri'i? Karena budak yang kecil tadi masih ada kemungkinan ia kafir, masih ada kemungkinan kafir. Jadi kalau masih ada kemungkinan kafir ya tidak diharuskan memerintahnya sholat. Wajibu aidzan alaman marra ay minal abawaini wal wasi wa malikir raqib. Kami zuluhul multaqid wal mudi wal muda ya wal musta'ir. Fal imam fasulaha ul muslimin. Kemudian selain diwajibkan memerintahkan ibadah, orang tua juga diwajibkan mengajari syariat ya, mengajari anak kecil syariat. Nah, perintah mengajari ini pertama dibebankan kepada orang tua dan wasi ya. Wasi itu orang yang diwasiati mengurus anak kecil ya. Maksudnya tidak semuanya seperti itu, tapi salah satu penggambaran wasi adalah orang yang diwasiati mengurusi anak kecil. Pokoknya dalam fikih itu kan ada wasiat, ada isok ya, ada wasiat, ada isok. Kalau memberikan harta ya, berwasiat tapi terkait dengan harta itu namanya wasiat. Tapi kalau wasiat yang terkait dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab mengurusi sesuatu, bisa itu menyaur bisa itu melunasi hutang atau mengurus anak atau yang lain, itu namanya isok ya. Nah, nanti orang yang diwasiati itu istilahnya juga berbeda. Kalau terkait dengan harta, memberikan harta, itu istilahnya musolah ya. Kalau yang diwasiati, kalau orang yang nama atau istilah dari orang yang diwasiati mengurus sesuatu, itu namanya wasi. Jadi wasi di sini artinya orang yang diwasiati mengurus anak. Jadi ada orang yang sudah mau meninggal, kemudian misalkan A mau meninggal ya, A mau meninggal, kemudian A berkata kepada B, saya berwasiat kepadamu kalau saya meninggal nanti anak saya diurus ya. Itu berarti B namanya wasi, orang yang diwasiati mengurus anak kecil. Kemudian pemilik budak, ini kewajiban ini juga dibebankan kepada pemilik budak. Lalu penemu bayi, orang yang menemukan bayi. Lalu orang yang dititipi, kemudian orang yang meminjam anak ya. Ada orang yang dititipi anak, orang yang meminjam anak. Kemudian kalau tidak ada semua itu, imam ya. Imam itu ya pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, ya seperti di negara kita ini, maksudnya tidak ada pemerintahan Islam ya. Kalau tidak ada pemerintahan Islam, maka yang berkewajiban terakhir adalah orang-orang Islam yang solih. Jadi semua orang Islam itu ya wajib mengajari anak kecil tentang agama. Tapi kewajiban ini kewajiban yang terakhir ya. Kalau tidak ada ayah, tidak ada tadi semua, baru diwajibkan kepada orang Islam yang solih. Qauluhu ta'limuhul wajibat ayat kasolati wasomi wazakati wal haji wa mayata'allaku biha minal arkani wasurut. Jadi keharusan mereka semua adalah mengajari anak kecil terkait dengan kewajiban-kewajiban syariat ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan hal-hal yang berhubungan dengan semuanya, yaitu rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Qauluhu walau sunatan kasiwak. Yang harus diajarkan juga adalah kesunahan-kesunahan syariat ya, contohnya bersiwak. Wa khalafa fi syarhi raud anil muhimmat fi dzalik faqal al murad bi syara'i maka na fi ma'na taharah wa salati kasum wa nahwi li anna al madrubu ala tarkih wa dzakara nahwahul azharkasi. Penjelasan ini berbeda dengan penjelasan yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori ya dalam kitab Asnal Matalib ya. Syarah raud itu biasanya Asnal Matalib biasanya. Anil muhimmat, beliau mengutip ya dari kitab Muhimmat, beliau mengatakan yang dimaksud dengan syariat ya, yang dimaksud dengan syariat adalah hal-hal yang semakna dengan bersuci dan sholat seperti puasa dan yang lain. Mengapa tertentu dengan hal itu? Karena ibadah itulah yang ada kewajiban memukul saat anak kecil meninggalkannya. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Az-Zarkasy. Sumaraitu fi syarhil ubab zakara dzikra ya. Sumaraitu fi syarhil ubab dzikra an adh-dhahira kalamil qamuli adh-dharbu ala sunan intaha sin mim bitasarruf. Kemudian setelah menjelaskan penjelasan tadi, ternyata Syekh Zakaria Al-Ansori mengatakan bahwa saya membaca penjelasan dalam kitab Syarah Ubab. Dalam kitab Syarah Ubab menjelaskan menurut kesimpulan dari penjelasan Al-Qamuli, orang tua juga memiliki tanggungan memukul anak kecil kalau tidak melakukan kesunahan. Jadi memukul ini tidak hanya untuk kewajiban saja, tapi kesunahan juga berlaku. Ini menurut kalam Qamuli ya. Qauluhu juba mamarra Hai minal amri wa dharbi ala man marra ay kullin alal abawain. Jadi kata wujub wa marra isinya mah adalah memerintah dan memukul, ya, kepada memerintah dan memukul, yang hal itu dibebankan kepada kedua orang tua. Qauluhu fi malihi aisyabi. Jadi kalau pengajaran anak kecil itu membutuhkan biaya, maka biaya itu diambilkan dari uangnya sendiri. Jadi anak kecil itu bisa punya uang, ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada orang yang wasiat kepada anak kecil, ada miliarder yang wasiat kepada anak kecil misalkan. Itu kan juga digambarkan ada anak kecil punya uang. Jadi kalau memang punya uang, ya diambilkan dari uangnya sendiri. Wali yajibu dzalika 'alal abi wal um. Jadi ongkos atau biaya pembelajaran itu tidak diharuskan kepada ayah dan ibu. Wa mana anal wujub fi malihi thubutuha fi dzimmatihi wa wujub ikhrajuha min malihi 'ala walihi. Wa in baqiyat ila kamalihi lazimahu ikhrajuha wa in talifal mal. Maksud dari kewajiban ongkosnya dibebankan kepada dia sendiri adalah beban atau ongkos itu menjadi tanggungannya. Karena kalau masih kecil kan ya tidak bisa mentasarufkan harta. Jadi selama dia belum balik masih menjadi tanggungannya. Dan tanggungan itu harus dikeluarkan oleh walinya. Jadi yang bertasaruf tetap walinya, ya. Yang mendapat tanggungan anak kecilnya, tapi yang apa? Mentasarufkan walinya. Kemudian bila tanggungan itu masih ada hingga ia balik, ya. Bila tanggungan itu masih ada hingga dia balik, maka ia sendiri harus mentasarufkan itu. Walaupun harta yang dimilikinya sudah habis.